Berenang teman rasa nek kawin karo kerja. Ya welara anti, ya welara khusus. Ayo guys. Lanjut mana nek kono pengantin nang Dewi. Kanggo aku pengantin ayo. Mas Hanto, wong sing paling ganteng dewe top. Ibu Aida mangga di rata-rata. Masih sinar kan lelana nanda guys. Hidup kakak sun duwe peran. Krisdanti Aranda. Kian sampean tega, kian sampean beda. Ngomong sayang nyata neng lelara. Kawin karo percaka, enak jare wong kandang. Kudu kedawa usus nyabari ngerteni segala.